Dari dulu aku curiga, sepertinya kamu mendua. Tapi kau pintar sembunyikan semua. Hingga akhirnya kau terjepit, tentukan pilihan yang sulit. Dan sianya kau pilih dia. Gak ada cinta takkan mati, patah tumbuh hilang berganti. Meski dikhianati, ku masih tegak berdiri. Cintamu pergi ku gak peduli, hariku tak akan pernah sepi. Karena cinta sejati kan datang senangkan hati. Dari dulu aku curiga, sepertinya kamu mendua. Tapi kau pintar sembunyikan semua. Hingga akhirnya kau terjepit, tentukan pilihan yang sulit. Dan sianya kau pilih dia. Gak ada cinta takkan mati, patah tumbuh hilang berganti. Meski dikhianati, ku masih tegak berdiri. Cintamu pergi ku gak peduli, hariku tak akan pernah sepi. Karena cinta sejati kan datang senangkan hati. Cinta sejati kan datang senangkan hati.